Karisma DSR Record. Terima kasih. Dan Indra Music. Saat bersamamu bercanda mesra, bercumbu rayu, bercerita kita berdua. Kenangan itu masih terasa.